Krisna Monata, Rere Amora Monata. Para pikirku, saudaraku semuanya, alhamdulillah. Terima kasih, bentar-bentar, mic-nya dipakai bentar ya. Pasuruan. Dari Raja Pon, Kejaya, Pasuruan.